Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral hadirin dan hadirat, wal mustami'in wal mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita semangat, keinginan untuk saling berbagi, untuk saling mengingatkan, saling menasihati, dan saling menguatkan di antara kita. Karena sesungguhnya kita dengan bersama itu kuat. Kalau sendiri-sendiri kita lemah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bapak dan ibu yang saya muliakan, oleh itu kita bersyukur kepadanya dari sekian banyak hamba-hambanya. Kita terpilih untuk hadir dalam majelis yang sangat dicintainya, di rumahnya pula. Sehingga kita berharap mudah-mudahan dari sini lahir pula nikmat-nikmat yang lain, yang akan membawa kita semakin bersyukur kepadanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad alaihi afdhalus salat wa atammus salam, yang mudah-mudahan senantiasa di hati kita, yang senantiasa kita jadikan teladan, sehingga dengan demikian mudah bagi kita untuk mengikuti petunjuk dan arahannya. Kaum muslim dan muslimat, masih dalam bab as-sabr, insyaallah masih ada 3 hadis. Mudah-mudahan malam ini kita selesai sehingga masuk pada bab yang ketiga, yaitu bab as-sidq, yaitu bab as-sidq, yaitu bab tentang sifat sidik, yaitu sifat benar. Insyaallah kita sudah cukup lama bersabar dalam bab sabar ini. Insyaallah kita pada malam hari ini mudah-mudahan bisa menyelesaikannya, amin. Hadis yang ke-51, qala al-imam an-Nawawi wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman Al-Hudzali, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang dikenal dengan ilmunya, yang dikenal dengan kezuhudannya, yang dikenal dengan kepintarannya dan keteguhannya. Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang masanya setelahku asharatun, yaitu sifat mementingkan diri sendiri atau mementingkan golongan. Wa umurun tumkinuna, dan perkara-perkara yang kalian ingkari sudah tidak biasa tapi dilakukan. Orang-orang yang mementingkan dirinya, maka akan ada nanti orang-orang yang akan mementingkan dirinya dan golongannya. Dan oleh itu terjadi hal-hal yang kalian ingkari, ketidakpuasan, ketidaknyamanan, bahkan mungkin keberontakan. Nah, qalu ya Rasulullah, ini Nabi kan mengingatkan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasa. Kalau itu perlu, jalan keluarnya gimana ya Rasulullah? Mereka bertanya, fama ta'muruna, apa yang engkau suruh, apa perintah yang harus karena mereka tahu bahwa petunjuk Nabi ya, bahwa Nabi ya, yang akan membawa kepada kita. Mereka lebih percaya kepada sunnah Nabi alaihi salat. Fama ta'muruna ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Karena itu mesti terjadi, tidak bisa kita elakkan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tu'addu alladhina aw tu'addu alladhina alaikum, kalian memberikan hak yang diwajibkan kepada kalian. Artinya kewajiban kita kepada orang-orang yang diberikan puasa adalah hak taat kepadanya. Terus hak kami tidak diberikan, gimana caranya? Kata Allah SWT, kata Nabi alaihi salat, wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalau hak kalian, karena minta kepada yang berkuasa itu tidak diberi, terus minta kepada lagi? Hah? Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Apa apa munasabahnya hadis ini masuk pula dalam bab sabar? Tidak ada kata-kata sabar di dalamnya. Tidak ada kata-kata sabar di dalamnya kan. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah paham bahwa kalau kita hanya dalam kondisi kita dizalimi, dalam kondisi hak kita tidak diberikan, dalam kondisi kita tidak di apa namanya, tidak merasa puas, tapi tetap harus melaksanakan kewajiban, terus hak kita sabar, kan itulah istilahnya tahan di, tahan diri, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadyun nabawi, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau seandainya pintu ini dibuka bahwa setiap orang yang tidak senang melakukan protes kepada pemerintahnya, kepada penguasanya, maka sedikit saja hal yang menurutnya tidak pantas, dia akan melakukan protes. Apalagi peluang ini terbuka bagi orang-orang yang memang kerjanya merongrong kekuasaan penguasa, menjadi sesuatu yang legitimen. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ada yang berkata ketika kita diskusi tentang sistem pemerintahan yang ideal, idealitanya bagaimana, maka saya tidak ragu mengatakan sistem pemerintahan yang ideal itu adalah sistem khilafah. Terus kalau tidak ada khilafah, di bawahnya apa? Adalah sistem kerajaan. Sistem kerajaan. Terus sistem lain enggak ada? Tidak ada. Kalau kita mau sistem yang benar-benar sesuai dengan tujuan menyejahterakan rakyat, itu sistem khilafah atau sistem kerajaan Islam. Karena sistem yang lain itu selain dia hanya buatan manusia, juga ini adalah permainan akal manusia untuk mengakal-akali sesamanya. Kalau kita melihat bukti kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, kalau memang tujuannya adalah memakmurkan rakyat, kita lihat negara-negara yang memang, ya, negara-negara yang sistem pemerintahannya, sistem kerajaan lebih makmur dari negeri-negeri yang sistem pemerintahannya demokrasi. Demokrasi apa demokrasi? Demokrasi. Memang kita lebih bebas berbicara, tapi kalau perut lapar untuk apa bebas bicara? Perut lapar bicaranya bagus lagi? Ya enggak. Coba lihat, baik di tingkat regional, internasional, kita akan lihat negara-negara yang sukses menyejahterakan rakyatnya adalah negara dengan sistem kerajaan. Dan lebih sukses lagi kalau sistem khilafah tegak. Dan ini pasti terjadi. Ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti terjadi. Tetapi dalam kondisi kita di mana memang kita sebagian besarnya masih akidahnya akidah demokrasi, otomatis kita akan memilih pemimpin dengan cara demokrasi juga. Maka seperti kata Ali bin Abi Thalib ketika dia diprotes oleh salah seorang khawarij, dia katakan, dulu di zaman Abu Bakar dan Umar orang tidak seperti sekarang, kacau urusan, ya kan? Ali jawab saja, dulu kamu tahu enggak rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu orangnya seperti saya, seperti saya, saya ikut Nabi alaihi salatu wassalam, apapun masalah yang terjadi dalam pemerintahan saya sabar. Kalau masa saya, rakyatnya seperti kamu. Salah dikit berontak, salah dikit protes, salah sedikit demo. Memang ada pemerintah yang tidak salah. Ada. Kecuali Nabi. Mesti ada keputusan yang tidak menyenangkan. Bahkan dari Nabi sendiri ada keputusan yang tidak menyenangkan. Kecuali orang-orang yang beriman. Bukankah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai perang Hunain, dia memberikan Aqra ibn Habis 100 ekor unta. Uyainah bin Hisn dikasih 100 ekor unta, yang lain dikasih beberapa ratus ekor kambing. Ada yang ngomong, kita sudah bilang kemarin enggak ya hadis sebelumnya. Hadhi qismatun la yu'dalu fiha wa la yuradu biha wajhullah. Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan ini hadisnya. Ini pembagian tidak adil. Nah, kan ini berarti Nabi tidak. Itu bahasanya ini pembagian tidak adil dan tidak dicari padanya wajah Allah, keridhaan Allah, tetapi hanya menyenangkan sebagian orang saja. Coba Nabi aja kena protes. Nabi aja kena protes. Makanya ketika sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya merah. Karena kenapa merah dia? Marah dia kenapa? Karena masalahnya bukan masalah pribadi, tapi masalah risalah, masalah syariat. Kalau Allah dan Rasul tertuduh tidak adil, siapa yang bisa adil lagi? Siapa yang bisa adil lagi? Kalau Allah dan Rasul tidak adil, tidak ada lagi yang adil, Pak. Dan Nabi membagi itu bukan berdasarkan hawanya, bukan berdasarkan keinginan dan kepentingannya, berdasarkan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia marah. Masih ingat ya, Nabi jarang marah atau mungkin tidak pernah marah kalau itu masalah pribadinya. Tapi kalau masalah agama, dia marah. Nah, ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa ada orang-orang yang mementingkan dirinya, mementingkan kroni dan golongannya, apa kata Nabi SAW? Tunaikan kewajiban kalian. Tunaikan kewajiban kalian. Terus hak kami gimana ya Rasulullah? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Allah Maha Kaya. Apa yang kita minta? Banyak, Pak. Minta pertama, ya Allah, ini orang zalim sekali. Terserah engkau lah ya Allah. Lenyapkan atau perbaiki dia. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, hak kita. Kurang dapat kita bagian dari rezeki karena dia ngambil semuanya. Kita minta, ya Allah, rezeki engkau bukan hanya dari pintu itu saja, bukan hanya dari gaji saja. Gaji kan tak seberapa, pendapatan yang banyak kan. Makanya banyak beda pendapat gara-gara beda pendapatan. Gaji tak banyak, pendapatan yang banyak. Baik, ya Allah, bukakan kepada saya pintu-pintu yang rezeki yang lain. Iya kan? Minta ke Allah Maha Kaya. Daripada kita sibuk mengurus urusan yang tidak tentu terurus, daripada lebih baik kita mengurus sesuatu yang bisa kita urus. Bahkan dalam hadis lain, tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat katakan, sekalipun walau akhadha malak wa daraba dhahrak, sekalipun dia memukulmu dan mengambil dan merampas hartamu, ya Allah, jawab itu haratu wa kumah diambil anda umur jawaban ya. Kan ada dulu raja-raja begitu. Ada kan? Sekarang masih ada? Mungkin masih ada. Mungkin masih ada. Tapi apa pesan Nabi SAW? Tunaikan apa yang diwajibkan kepada kalian dan minta hak kalian kepada Allah SWT. Karena yang kita minta kan harta. Iya kan? Apa lagi, Pak? Habis harta apa lagi? Tidak ada lagi. Minta sama Allah. Allah Maha luas hartanya. Walillahi khazainus samawati wal ard. Nabi aja kan diboikot, tuan-tuan. Iya kan? Nabi aja diboikot oleh orang-orang kafir. Bahkan orang-orang munafikin katakan, apa katanya? La umul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. mereka berkata, jangan kalian beri lagi nafkah, jangan bayar itu, jangan bersedekah kepada orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah itu. Ini orang munafik ini. Apa sebab? Supaya mereka nanti bercerai-berai. Dikiranya orang itu berkeliling Nabi ingin dapat. Memang Pak, orang yang salah selalu curiga pada orang lain. Dia kan dia sembunyikan Islam, dia itu masuk Islam menyembunyikan kemunafikan. Dikiranya orang lain juga masuk Islam karena kepentingan. Makanya baikkan akhlak kita, nanti kita akan berbaik sangka pada orang lain. Tapi kalau buruk akhlak kita, sebaik apapun orang, kita akan menafsirkannya negatif. Kita akan menafsirkannya negatif. Misalnya saya datang ke pejabat misalnya. Orang yang hatinya jahat, dia bilang pasti minta proyek. Pasti minta proyek. Iya kan? Tapi orang yang hatinya bersih, enggak. Pasti tafsirnya, enggak mungkin lah Ustaz minta proyek. Makanya mohon maaf kalau ada rapat-rapat dengan kadis, saya lebih senang meminta beli-beli urut datang ke masjid ini. Bukan saya tidak menghormati, tidak demi Allah. Tapi saya menghindari, kalau sudah datang ke kantor dinas, pasti ingin konotasi, apalagi kalau bawa emak pula kan, bawa berkas berkeras, ini proyek apa pula yang diminta sama Ustaz ini. Ya, sebab apa? Karena yang melihat banyak mata mata proyek, pasti disuruh kita proyek. Maka saya mohon maaf ya, kalau ada yang mendengar bapak-bapak pejabat itu, mohon maaf, saya memang sangat menghindari sekali, terpaksa sekali. Kenapa? Pertama di masjid kan lebih damai, kalau berunding pun damai-damai aja ya. Tapi kalau sana kalau bertengkar enggak, mereka banyak kawannya, kita enggak ada gitu. Jadi lebih baik di masjid atau di tempat lain lah. Yang penting, kenapa saya menghindari mata-mata proyek itu? Karena mata proyek menuduh kita minta, akhirnya nanti dia anggap pula lawan gitu. Dianggap lawan pada ustaznya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah sampai sekarang belum ada proyek ya. Belum. Baiklah kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi di saat hak kita tidak terpenuhi, maka minta kepada Allah SWT. Tadi saya katakan, saya sudah sampaikan, silakan minta apa saja, minta mereka dilenyapkan tidak masalah, tapi minta sama Allah bukan kita. Atau yang lebih baik adalah doakan mereka menjadi lebih baik. Pasalnya kalau dia tidak berhak di doakan tidak baik, doa itu balik ke kita. Itu yang masalahnya. Iya kan? Kalau doa kita itu baik, kita doakan, ya Allah perbaikilah akhlaknya. Ya Allah jadikanlah dia pemimpin yang adil. Ya Allah jadikan dia penyayang. Kalaupun dia tidak berhak dapat doa itu, tapi balik ke kita kan bagus ya. Akhlak kita bagus, kita jadi orang penyayang. Tapi kalau sempat doa kita, ya Allah celaku lendainya, tumbuk patu je nak na'udzubillah. Kalau dia tidak berhak dapat itu, tuan-tuan, balik ke kita. Mau tumbuk patu ya? Na'udzubillah. Yalah sebab itu kaum muslimin. Nah, minta kepada Allah SWT hak kita itu. Ya. Sebab seketika pintu fitnah ini memberontak dan melawan kepada penguasa yang Allah beri amanah kepada kita, kepadanya itu, ini merubah pintu fitnah yang sangat besar sekali. Yaitu pertama, bila pemerintah sudah tidak berwibawa, aturan tidak akan berjalan, maka tidak akan ada rasa aman. Yang kedua, musuh-musuh di luar sana tidak akan segan-segan untuk menjadikan pemerintah kita boneka. Di depan rakyatnya saja dia tidak punya kuasa, apalagi di depan negara adik kuasa. Jadi jangankan di depan rakyat aja dia tidak punya ini lagi, tidak punya kuku. Ibarat macan-macan ompong, tidak punya taring lagi. Disuruh ngerjakan ini, ngeyel semuanya. Bahkan cenderung melawan. Nah tentu dia akan disetir oleh orang lain. Tetapi di saat kita menghormati para pemimpin kita, kita menyegahinya dan menghormatinya, maka Allah akan menjadikannya lebih ini terhormat. Dan kalau tidak juga, tadilah saya katakan, minta kepada Allah SWT diganti dengan yang lebih baik. Tetapi kata Imam Ahmad, jangan bermimpi dapat yang lebih baik. Kalau seandainya kita tidak mau jadi baik, makanya kerja kita ini, para ustadz ini, para ulama, para da'i ini adalah memperbaiki diri dan memperbaiki masyarakat kita. Supaya apa? Kalau besok tuan-tuan, kalau sudah masjid ini, kajian maghrib seperti ini penuh sampai ke sana, ya, penuh sampai ke sana, tidak muat sampai ke lantai dua itu setiap maghrib ngaji kita, insya Allah kalau ada nanti pasti milih bupati, kalau saya calonkan diri pasti menang. Tapi kalau kondisi seperti ini, tidak. Jangan harap dulu. Makanya tuan-tuan punya kepentingan bawa masing-masing 10 orang. Kalau hadir sekarang misalnya 200, harus 2000. Baru nanti terpilih dari tuan-tuan yang ngaji. Nah, kalau tidak, yang tidak ngaji juga ya akan terpilih. Tanggung. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini teorinya kata, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika wallidzalimina ba'dhum ala ba'dhin. Sesungguhnya demikianlah kami telah menjadikan pemimpin di kalangan orang-orang zalim itu, sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Jadi cerminan pemimpin kita hari ini sebenarnya adalah kondisi kemasyarakatan yang sebenarnya. Apalagi dengan demokrasi kan kita yang milih kan. Ya kaum muslimin dan muslimat. Nah, di saat masyarakatnya nanti sudah ngaji semua, pasti calonnya nanti sering pula ikut sekali-kali ngaji. Kalau udah ngaji sekali-sekali masuk, insya Allah akan ngaji terus. Tapi kalau masyarakat sebagian besar tidak ngaji, ya tidak tertarik calon pemimpin itu jangan ngaji. Kalau dia tidak tertarik, tidak masuk ilmu itu kepadanya, tidak pernah ada yang ingatkan takutlah kepada Allah, katakan ditanya, tidak masuk. Ya. Ya, sebenarnya majelis seperti ini, majelis ilmu ini semakin besar semakin bagus. Pasalnya apa? Karena kalau masyarakat semakin banyak yang mengaji, semakin banyak yang baik, semakin terbuka peluang untuk jadi pemimpin orang-orang baik. Itulah makna kata Ali bin Abi Thalib, kama takunu yuwalla alaikum. Kenapa? Allah SWT memang menjanjikan kalau pemimpin, kalau kita masih banyak yang zalim, maka akan dipilih pula pemimpin kita yang zalim. Maka jangan salahkan. Kalau ada pemimpin kita yang zalim, jangan salahkan 100% mereka. Kita harus juga introspeksi. Kita masuk zalim apa tidak? Dan rata-rata kita mungkin banyak yang zalim, tuan-tuan. Banyak yang zalim. Zalim pada diri sendiri. Banyak yang zalim pada diri sendiri. Kita memikirkan kehidupan dunia ini lebih banyak daripada memikirkan kehidupan akhirat. Padahal kita di sini lewat sebentar, makan kenyang-kenyang di sini. Padahal di sana tidak terpikirkan untuk makan kenyang-kenyang. Nah, selama kita masih juga mikirkan dunia, tentu rebutan kita tentang masalah dunia, termasuklah masalah dunia inilah kekuasaan. Jadi kita sabar memohon sabar terhadap sabar menjalankan kewajiban kita, yaitu kewajiban taat dan mendengar perintah, dan tidak melakukan perlawanan, tapi dengan catatan mereka masih mendirikan sholat. Itu yang batasan dibuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu batasan buat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau sudah tidak sholat, baru kita buat perhitungan lagi ya. Ya enggak langsung juga, tapi harus dengan hitung-hitung juga. Harus dengan hitung-hitung. Hadis yang ke-52. Wa an Abi Yahya Usaid ibn Hudzair radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala. Dari Abi Yahya Usaid ibn Hudzair radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki dari Ansar berkata, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Dia melamar kerja. "Ya Rasulullah, tidakkah engkau mengangkatku sebagai pekerjamu? Kama sta'malta fulanan, seperti engkau mengambil fulan sebagai pekerja." Faqala, Nabi berkata, "Innakum satarawna ba'di atharah. Fasbiru hatta talqawni 'alal hawd." Sesungguhnya nanti kalian akan melihat atau menemukan setelahku atharah. Atharah tadi al-infirad bil khair, yaitu mementingkan diri sendiri. Lebih mementingkan diri sendiri, memikirkan diri sendiri, bukan orang lain. Tapi apa jawaban, apa saran Nabi, perintah Nabi SAW? Fasbiru, sabarlah kalian. Sampai kapan sabarnya Rasulullah? Sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya, ya kan? Sabar tahu yusak sampai bila kan? Ada batasnya memang. Apa batasnya? Hatta talqawni alal hawd, sampai kalian bertemu dengan saya di telaga di akhirat. Ha. Jadi memang ada batasnya, sampai mati. Sabar sampai mati. Ikulah banyak pelita kusatnya. Ya. Kena ikut tahu, biarlah. Karena kita belum memperbaiki diri kita. Belum sempurna memperbaiki diri kita. Kalaupun kita ada baik secara pribadi, tapi secara masyarakat belum. Mungkin pribadi kita baik, keluarga belum semuanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan kita. Sabar, iya, sabarnya sampai bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Kautsar nanti. Iya, tahan ya. Tahan. Dahaga, hausnya ditahan. Sebab kalau udah minum nanti di telaga itu, kita tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Tetapi kalau kalian tidak sabar, melanggar perintah, melakukan perintah selain perintahku, nanti takut nanti iyakum pergi. Kita mau dekat telaga tidak boleh dekat. Pasalnya apa? Innaka la ta'lamu ma ahdathu ba'dak. Hai Muhammad, engkau enggak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Melakukan perintah ajaran yang tidak diajarkan kepada mereka. Nabi mengajarkan kepada kita sabar, tapi kita enggak mau sabar. Alasannya apa? Dosa apa enggak berubah keadaan Yusuf? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan di Mekah dulu, "Innakum qaumun tusta'jilun." Kalian adalah orang yang tergesa-gesa. Kalian adalah orang tergesa-gesa. Sabar sampai 2024. Tidak sabar 10 tahun lagi. Entah apa yang terjadi, saya tidak tahu. Tengok aja lah nanti 2024. Kau muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Jadi Nabi memang menyuruh kita sabar. Sabar itu ada batasnya. Sampai kapan? Sampai jumpa dengan beliau. Berarti harus mati dulu kita. Jadi sabarnya sampai mati. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ketika terjadinya fitnah, terjadinya perang, terjadinya perselisihan di antara sebagian para sahabat, mereka rata-rata bersumondo. Bersumondo? Hah? Tidak ikut campur dengan permasalahan politik itu. Apa pasal? Nabi yang pesankan. Nabi yang pesankan, "I'tazilul firqa kullaha." Jauhi semua golongan itu. Makanya seperti kata Imam Ahmad, "Hajatil fitnatu was-sahabatu asyratu alafin fama khaffa minhum thalathun afwan fama khaffa minhum mi'ah bal lam yablughu thalathin." Ketika terjadinya fitnah yang bergelombang seperti gelombang laut di apa? Gelombang ombak di lautan. Sahabat waktu itu ada sekitar 10.000 orang masih hidup, tapi tidak masuk terlibat di dalamnya kecuali hanya tidak sampai 100 orang. Bahkan dihitung-hitung kembali secara jeli tidak sampai 30 orang. Tidak sampai 30 orang dari 10 ribu. Karena mereka dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fasbiru, sabar. Sampai kapan? Sampai kalian bertemu dengan saya. Mereka ingin bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang terlibat gimana? Yang terlibat gimana? Mereka adalah orang-orang yang pelaku pemerintahan yang sedang berkuasa waktu itu. Mau tidak mau mereka harus terlibat, bertanggung jawab, membela yang menurutnya benar. Kalau sudah beradu pendapat, Pak, mesti kita merasa kita yang benar. Makanya yang hampir 10.000 itu, yang 900 sekian itu, mereka tidak ada masalah. Yang masalah yang 30 ini yang terlibat itu, yang terlibat, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu apa yang akan terjadi. Mereka masih orang-orang beriman dan Allah menghendaki itu terjadi pada mereka. Dan para ulama mengatakan, ahli sunnah ijma mengatakan mereka adalah mujtahidun, orang-orang berijtihad. Yang salah masih dapat pahala, yang benar dapat dua pahala. Itulah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Karena di antara dua golongan itu ada orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Bukankah Hatib ibn Abi Baltah di saat Nabi berencana melakukan serangan ke Mekah, dia mengirim surat ke orang Mekah membocorkan rahasia Nabi alaihissalatu wassalam. Dosa besar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la allallaha tala ala qulubi ahli badr faqala i'malu ma syi'tum qad faqad ghafartu lakum. Barangkali kata Rasulullah, Allah sudah mengetahui isi hati orang-orang yang ikut perang Badar. Lalu Allah katakan kepada mereka, kerjakanlah apa yang kalian lakukan, aku sudah ampunkan dosa kalian. Khusus ahli Badar, dosa-dosa yang akan mereka lakukan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengampuninya. Toh juga rahasia enggak jadi sampai. Rahasia kan enggak terbuka kan, karena Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib dengan seorang sahabat yang lain, kalian akan temukan di tempat ini seorang perempuan membawa surat. Ketika sampai di tempat yang Nabi katakan, betul ketemu. Perempuan itu diminta mengeluarkan surat, tidak mau. Katanya tidak ada. Akhirnya mereka gerdak, kalau tidak dikeluarkan kami telanjangi. Boleh kan? Dalam suasana seperti ini boleh nih, tuan-tuan. Kami telanjangi, karena ini rahasia negara. Itu gerdakannya. Mendengar itu dia keluarkan dari balik kainnya. Nah, biasalah ibu-ibu nyimpan barang di situ, barang-barang berharga. Kasihkan. Dari Hatib bin Abi Baltah radhiyallahu taala. Tapi Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, kerjakanlah apa yang kalian nak kerjakan, aku sudah ampuni dosa kalian. Maka ahli Badar dapat keistimewaan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran kita sampai kapan? Sampai bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan atau di telaga beliau. Di situ kita minum insyaallah taala sepuasnya. Amin. Wa an Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian peperangannya pernah mengatakan ketika dia akan bertemu musuh, intadhara. Beliau menunggu dulu. Hatta idza malati syams, sampai matahari tergelincir. Nabi tidak tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu tidak baik. Nabi memberikan kesempatan bagi sahabatnya untuk berehat. Qama fihim. Setelah itu baru dia berdiri memberikan khutbahnya. Ya ayuhan nas, wahai masyarakat, wahai jemaah, la tatamannu liqa al-adu. Jangan kalian bercita-cita bertemu musuh. Artinya musuh jangan dicari. Ini musuh jangan dicari, ini pepatah hadis Nabi ini banyak. Musuh jangan dicari. Tapi kalau berjumpa jangan dielakkan. Musuh jangan dicari, tapi jumpa jangan dielakkan. La tatamannu liqa al-adu, enggak boleh rupanya berdoa ya Allah perang ajalah umat Islam ini semua, jangan. Kita enggak boleh minta seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan was'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah afiyah. Afiyah artinya terlepas dari cobaan-cobaan perang seperti ini. Terus minta syahadat boleh enggak? Maksudnya minta syahid boleh. Karena syahid enggak mesti perang kan? Syahid enggak mesti perang. Di antara caranya adalah dengan berperang. Tapi kalau ketemu jangan lari. Fa idza laqaitumuhu fasbiru, kalau kalian dah bertemu musuh tu sabar. Memang tak boleh lari, Pak. Dosa besar tak diampuni Allah nanti. Lari dalam peperangan itu tak dibenarkan. Wa lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Jangan salah artinya nanti dia asal pedang lah. Tidak sembarang, harus belajar dulu hukum memakai pedang ini. Dipakai jangan jurusnya saja, tapi hukumnya harus jelas. Nanti masuk ke dalam bab jihad insyaallah. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang telah menurunkan al-kitab. Ini juga tanda mengikrarkan dia beriman kepada kitab Allah yang Allah turunkan. Wa mujriyas sahab, yang menjalankan awan-awan. Berarti ini juga ikrar bahwa dia beriman terhadap rububiyah Allah, kekuasaan Allah dalam mengatur alam ini. Wa muhazimal ahzab, dan yang menundukkan musuh-musuh, yang mengalahkan musuh-musuh. Memang Allah lah yang akan mengalahkan musuh, bukan persenjataan kaum muslimin. Tuh lihat saudara kita di Gaza. Diisolasi, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada obat, tidak ada bahan makanan kecuali yang mereka selundupkan melalui terowongan-terowongan. Tapi subhanallah, digempur dengan senjata-senjata super canggih yang dikirim Amerika ke Israel. Nah, Amerika ikut juga rupanya ya. Makanya jangan arah-arah banyak tuan-tuan dengan PBB. Tidak ada itu. Mereka sudah menimbang dengan dua timbangan, menakar dengan dua takaran. Kalau Islam yang lakukan, teroris. Kalau yang bukan Muslim, pegangguan psikologis. Terus kita masih menggantungkan nasib kita kepada orang-orang kafir itu. Na'udzubillah. Harus rubah keyakinan kita di sekarang tuan-tuan, bahwa nasib kita harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada badan dunia lagi. Dunia ini permainan mereka semata. Enggak koyet ya, San. Nyengah sabatu aki harus koyet. Enggak bisa lagi tuan-tuan. Mereka selalu membela Israel, alasannya membela diri. Terus orang Palestina kok teroris? Mereka pakai Siti saja. Terus Siti. Kita apel. Ini teroris. Subhanallah, apalagi kalau kita punya nuklir ya. Ini teroris, jadi punya Siti saja sudah dikatakan teroris. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin muslimat yang muliakan. Nah, di dalam doa ini Nabi menyelipkan bahwa yang mengalahkan musuh itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ihzimhum. kalahkan mereka ya Allah. Wansurna alaihim, tolong kami menghadapi mereka. Kita ini adalah menjalani tugas yang Allah tugaskan kepada kita. Yang menentukan menangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mulai, Nabi mulai doanya dengan ya munzilal kitab, ya munur alkitab, kami beriman kepada kitabmu. Ya mujiras sahab, kami beriman kekuasaanmu. Ya hazimal ahzab, yang mengalahkan musuh, kami tidak kuat melawan musuh kecuali dengan kekuatan yang kau berikan. Ihzimhum, kalahkan mereka dan tolong kami menghadapi mereka. Kaum muslimin, inilah munasabahnya hadis ini di dalam bab sabar ini, karena peperangan itu memerlukan kesabaran. Belum lagi perang kita sudah disuruh sabar, apalagi kalau sudah perang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa sabar, yang pandai menahan diri sampai batasnya, yaitu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan al-haud. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan itu. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.